يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. إن شاء الله kita lanjutkan kajian 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kita mulai halaman 57, sunnah dalam salat sunnah fajar. Sunnah dalam salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, mempunyai sunnah-sunnah khusus yang dapat menjadikan acuan dalam mempraktikkannya. 1. Mengerjakannya secara ringkas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat ringan di antara azan dan iqamat dari salat subuh. 2. Membaca ayat yang dahulu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat sunnah fajar dan pada rakaat pertama beliau membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dalam riwayat lain, pada rakaat terakhirnya beliau membaca ayat amanna billahi wa ashhadu amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan bahwa beliau membaca akhir surat Ali Imran. Dan pada riwayat yang lainnya beliau membaca Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Baik, jadi di sini ini sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnahnya. Kalau misalnya memang tidak hafal yang ayat-ayat tadi, yang bisa membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Coba itu amalkan tiap salat sunnah subuh ya. Amalkan cuma qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad rakaataini khafifatain. 2 rakaat yang memang ringan ya, tidak usah panjang-panjang. Ya, baik. 3. Berbaring dengan memiringkan badan serta memposisikan tubuh sehingga bertumpu pada lambung sebelah kanan selesai salat. Dalam suatu riwayat disebutkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atay al-fajr ittaja'a ala shaqqihi al-qayman. Apabila telah selesai mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring pada lambungnya sebelah kanan. Wahai saudaraku, ketika engkau salat 2 rakaat fajar di rumahmu, maka berusahalah untuk berbaring di atas lambung sebelah kanan setelah selesai melakukan salat sunnah fajar, walaupun hanya beberapa menit. Hal ini semata-mata untuk mengikuti sunnah. Baik. Langsung duduk-duduk setelah salat subuh. Duduk-duduk setelah salat subuh. Dalam satu riwayat disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syams. Hasna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau duduk berzikir di tempat salatnya sampai matahari terbit sedikit tinggi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, makna hasana yaitu terbit yang bagus atau mulai meninggi. Betapa besar nikmat Allah, sesungguhnya Allah telah menuliskan para malaikat untuk berdoa dan istighfar bagi orang-orang yang duduk-duduk berzikir di masjid, baik sebelum sholat maupun setelahnya. Para malaikat berdoa untuk mereka sebagaimana diterangkan dalam hadis dengan ucapan Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah sayangilah dia. Baik, itu juga yang mudah-mudahan kita doakan buat beberapa orang di sini yang qadarullah memang menjadi mungkin menjadi penguasa masjid dan musala di sini. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan juga mereka, dan semoga Allah ampuni dan juga rahmati kita semua dan juga mereka. Allahumma amin. Tapi itu tentang berkaitan dengan sholat subuh. Insyaallah tadi sholat subuh di masjid semua ya. Di masjid semua insyaallah. Oh enggak di masjid tentu. Iya ya. Ya. Nah, kalau kita tanya pasar, dan tidak pasar, jadi tidak mungkin salat pada waktu masuk subuh. Dan jika menjadi masjid, dia sudah kelar isinya. Tidak apa-apa, antum sholat aja dua rakaat sunnah, kemudian sholat subuh. Kecuali kalau misalnya udah lepet, waktunya mau habis, nggak boleh antum sholat sunnah dulu, nggak boleh. Langsung sholat subuh, kayak gitu ya. Wallahu a'lam.